Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man walah. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lah. Wa ashhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wa sallama tasliman katsiran, amma ba'd. Ma'asyar al-ikhwa rahimani wa rahimakumullah. Insyaallah ta'ala di malam ini kita melanjutkan pelajaran kitab Mahiyyah Salafiyyah, di mana pada pertemuan sebelumnya kita mempelajari ucapan Syekhul Islam bin Taimiyah rahimahullah, begitu pula hadis yang merupakan dalil kedua di antara dalil tanda ciri Ahlus Sunnah wal Jamaah. Dan di antaranya pula enam, kita sempat menyinggung pengikut Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang sangat banyak, yang terdapat padanya 70 ribu orang yang masuk surga tanpa hisab, tanpa azab. Di mana pada pertemuan sebelumnya terdapat keraguan-raguan dari Ana terkait penyebutan jumlah atau bilangan. Disebutkan pada pertemuan sebelumnya setiap 1000 atau 10.000 terdapat 70.000 orang padanya. Namun yang terdapat dalam nas hadis, setiap 1000 ada 70.000 orang. Setiap 1000 ditambah 70.000 orang. Maka sedikit kita sebutkan hadisnya. Yang pertama hadis yang disebutkan oleh Syekh Abdurrahman bin Hasan Al-Syekh pensyarah Kitab Tauhid Fathul Majid, di mana beliau menyebutkan sebuah riwayat hadis riwayat Ahmad, begitu pula Al-Baihaqi, dan dinilai sanadnya sebagai sanad yang jayyid, bagus. Nabi Muhammad SAW dalam riwayat mengatakan, "Fastazattu Rabbi fazadani ma'a kulli alfin sab'ina alfan." Aku pun meminta tambahan kepada Rabbku, maka Allah menambahkan untukku setiap 1000 ada 70.000 orang. 70.000 orang yang masuk jannah tanpa hisab, tanpa azab. Kemudian Allah tambah setiap 1000 orang ada 70.000 orang. Ada 70.000 orang. 6. Berarti ditambah 70.000 di setiap barisan 10.000, di setiap barisan 1000. 6. Berarti 70.000 kali berapa? Hah? 6. Dalam riwayat yang lain disebutkan pula Riwayat Ahmad pula dan disahihkan oleh Syekh Al-Albani rahimahullah. La yadkhulanna al-janna min ummati 70 alfan la hisaba alaihim wa la adzab. Ma'a kulli alfin 70 alfan. Akan masuk surga di antara umatku ini 70.000 orang yang tidak dihisab dan tidak pula diazab. Bersama setiap 1.000-nya ada 70.000 orang tambahan. 70.000 orang tambahan. Nah, bahkan lebih dari itu pula, dalam riwayat yang disahihkan oleh Syekh Al-Albani juga, walaupun riwayat ini pula dinilai sanadnya dhaif oleh Syekh Muqbil rahimahullah dalam kitab As-Syafa'ah, namun disebutkan dalam kitab As-Sahihah oleh Syekh Al-Albani rahimahullah, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam mengatakan dalam hadis Abu Bakar radhiyallahu anhu, fazadani ma'a kulli wahidin 70 alfan. 70 alfan. Maka Allah menambahkan untukku setiap satu orang ada 70.000 orang. Berarti 70.000 kuadrat. Ya. Dua kecil di atas itu kuadrat ya. 70.000 dikali 70.000. Nah. Bersama setiap orang ada 70.000 orang lagi. Bahkan dalam hadis lain pula, riwayat Ahmad, begitu pula Tirmidzi dan Ibnu Majah, dan disahihkan oleh Syekh Al-Albani rahimahullah juga dalam As-Sahihah, dari hadis Abu Umamah Al-Bahili radhiyallahu anhu, Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan, wa'adani rabbi ay yadkhulal jannata min ummati atau ay yadkhilal jannata min ummati 70 alfan la hisab alaihim wa la adzab. Allah menjanjikan untuk saya untuk memasukkan surga dari umatku ini sebanyak 70.000 orang yang tidak dihisab, tidak pula diazab. Enggak dihisab, tidak pula diazab. Ma'a kulli alfin 70 alfan. Bersama setiap 1.000-nya ada 70.000 orang. Setiap barisan 1.000 ditambah 70.000 lagi. Nah, berarti terbagi menjadi 70 barisan. Setiap barisannya tambahkan 70.000. Kemudian wa thalathi atau wa thalathu hasayatin min hasayati rabbi. Dan tiga cakupan, tiga gayung dari cakupan Rabbku Allah Subhanahu wa taala. Kalau Allah sudah mencakup, berapa jumlahnya? Tiga cakupan. Satu, dua, tiga. Berapa jumlahnya? Kata Syekh bin Baz rahimahullah dalam Fatawa Nur al-Darb, beliau mengatakan, وَهَذِهِ الْحَثَيَاتِ لَا يَعْلَمُ مِقْدَارُهَا إِلَّا اللَّهُ سُبْحَانَهُ وَتَعَالَى. Cakupan-cakupan tadi enggak ada yang tahu ukurannya kecuali Allah Subhanahu wa taala. Berapa banyaknya? Enggak ada yang tahu. Sangat banyak. Jadi tadi 70.000 kali 70.000 lebih banyak lagi. Allah mencakup, Allah mengambil dengan tiga kali ambil. Berapa jumlahnya? Enggak ada yang tahu. 6. Maka ini untuk menambah motivasi bagi kita untuk terus berharap ya mendapat fadilah tersebut menjadi umat yang masuk surga tanpa hisab, tanpa azab. Nah, itu terkait tambahan dari pembahasan yang sebelumnya. Bersama 1000 ada 70.000, bahkan dalam lafaz lain, riwayat lain, setiap satu orang terdapat 70.000 orang. Bahkan lebih dari itu pula, Allah sendiri yang mengambil tiga kali ambil. Nah, kembali kepada kitab, berkata Syekh Abdullah Al-Bukhari hafizahullahu ta'ala, setelah beliau menyebutkan hadis innallaha yarda lakum thalathan wa yakrahu lakum thalathan sampai akhir hadis, beliau mengatakan zad al-imam Ahmad fil musnad, al-imam Ahmad rahimahullah menambahkan dalam musnad beliau lafaz wa antunasihu man wallahu Allahu amrakum, dan kalian bernasehat kepada orang-orang yang Allah kuasakan kepada mereka urusan kalian, saling bernasehat kepada waliyul amr, kepada pemerintah. Nam, banyak cara artinya yang syar'i untuk bernasehat dengan mereka, dan tentunya tidak keluar dari koridor, nam, tidak terang-terangan di khalayak umum, begitu pula dengan cara yang sopan, cara yang adab kepada mereka, dengan cara menyurat, dengan cara menyendiri bermajelis jika mampu, dan yang lainnya. Wa antunasihu man wallahu Allahu amrakum. Maka pada hadis terdapat bahwasanya di antara perkara yang Allah ridhai adalah wa anta'tasimu bihablillahi jami'an wa la tafarraqu. Dan kalian berpegang dengan tali Allah Subhanahu wa taala semuanya, wa la tafarraqu, dan jangan kalian berpecah. Naam. Perintah untuk bersatu dan tidak berpecah. Maka terkait hadis tersebut, qala al-imamu Ibnu Abdul Barr, berkata al-imam Ibnu Abdul Barr. Siapa namanya Ibnu Abdul Barr? Siapa namanya Ibnu Abdul Barr? Yusuf bin Abdullah bin Muhammad bin Abdul Barr. Yusuf bin Abdullah bin Muhammad bin Abdul Barr. An-Nimri al-Qurtubi al-Maliki, Abu Umar kunyahnya. Al-Qurtubi al-Maliki An-Namiri. Naam. Lahir pada tahun 368 Hijriah dan beliau wafat pada tahun 463 Hijriah. Lahir 368 Hijriah, wafat 463 Hijriah. 6. Beliau mengatakan inda hadzal hadits fit tamhid. Beliau mengatakan tentang hadis ini di dalam kitab beliau At-Tamhid. وفيه الحظ على الاعتصام والتمسك بحبل الله في حال اجتماع واتلاف. Kata beliau rahimahullah, dalam hadis tersebut terdapat anjuran untuk berpegang teguh dengan tali Allah, fi hal ijtima'in wa ikhtilafin, dalam kondisi bersatu dan berkumpul padanya. Wa hablullahi fi hadzal mawdi' fihi qawlan, dan tali Allah dalam kesempatan ini, di tempat ini, di dalam hadis tersebut terdapat dua pendapat padanya. Ahaduhuma kitabullah, di antara pendapat adalah bahwa hablullah itu, tali Allah itu adalah kitabullah, Al-Qur'an. Berpegang teguh dengan Al-Qur'an. Wal akhar al-jama'ah, dan pendapat yang lain adalah al-jama'ah. Makna hablullah adalah al-jama'ah. Al-jama'ah bersama dengan kelompok, bersama dengan yang lainnya, itu al-jama'ah. Wala jama'ata illa bi'imam, dan tidak ada jama'ah kecuali dengan imam, pemimpin. Qala wa huwa indi ma'nan mutadakhilun mutaqaribun, dan bagi saya ini makna yang berdekatan, saling melengkapi. Kata Ibnu Abdul Bar, makna yang saling melengkapi dan saling mendekati, kitabullah dan juga al-jamaah, saling berkaitan. Kenapa? Li'anna kitaballah ya'muru bil ulfati wa yanha 'anit tafarruq. Karena dalam kitabullah, dalam Al-Qur'an, memerintahkan untuk berulfah, untuk saling bersatu, untuk saling mengasihi, dan melarang dari perbuatan tafarruq, berpecah. Kemudian beliau menyebutkan beberapa ayat yang telah berlalu penyebutannya. Berikutnya kalam Ibnu Taimiyah rahimahullah. Wa qala al-Imam Ibnu Taimiyah rahimahullah fi minhajis sunnah. Berkata Imam Ibnu Taimiyah rahimahullah dalam kitab Minhajus Sunnah, mufassiran hablallah, beliau menafsirkan tentang hablullah, tali Allah Subhanahu wa taala. Qala fussira habluh, tali Allah itu ditafsirkan dengan bikitabihi, dengan kitabullah. Yang pertama, tafsir. Para ulama diantaranya apa? Hablullah itu adalah kitabullah. Wabidinihi, tafsir yang kedua, hablullah itu adalah agama Allah Subhanahu wa ta'ala. Wabil islami, tafsir yang kedua, Islam. Wabil ikhlasi, tafsir yang berikut adalah keikhlasan, ikhlas. Tali Allah itu bermakna keikhlasan. Wa bi amri, dan begitu pula perintah Allah Subhanahu wa taala. Wa bi ahdi, yaitu tafsiran berikutnya adalah perjanjian Allah Subhanahu wa taala. Wa bi taati, tafsiran berikutnya adalah taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Hablullah artinya taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Wa bil jama'ah, dan yang lainnya adalah al-jama'ah. Hablullah artinya al-jama'ah. Berikutnya beliau mengatakan wa hadhihi kulluha manqulatun 'anil sahabati wat tabi'in lahum bi ihsanin ila yaumiddin. Ini semua tafsir-tafsir itu semua yang tadi disebutkan, kitabullah, dinullah, al-islam, al-ikhlas, taat kepada Allah, dinukilkan dari sahabat dan juga para tabi'in yang mengikuti mereka dengan baik sampai hari kiamat. Artinya ini apa? Tafsir-tafsir yang terdapat penukilannya dari para sahabat dan juga para ulama setelah mereka. Dinukil dari para salaf. Wa kulluha sahihah. Dan semuanya betul tafsirnya. Kata Ibnu Taimiyah rahimahullah. Perbedaan seperti ini tidak saling bertolak belakang. Yang ini menafsirkan ini, yang ini menafsirkan itu, tidak saling bertolak belakang. Bahkan kata Ibnu Abdul Bar apa? Mutaqarib, saling mendekati. Saling mendekati, mutadakhil, dan saling melengkapi. Ya. Dan saling melengkapi. Ini perlu difahami. Misalkan ada sebuah ulama yang mengajarkan doa atau seorang guru yang mengajarkan doa ketika i'tidal, Rabbana walakal hamdu, kemudian belajar kepada guru yang lain. Doanya i'tidal itu adalah Rabbana walakal hamdu hamdan kathiran tayyiban mubarakan fi. Lain, cuman apa? Semuanya bisa dipakai. Bahkan yang seperti ini yang tadi, tafsir hablullah, saling memasuki, saling melengkapi satu dengan yang lainnya. Bukan tafsir yang bertentangan. Qala fa innal qur'ana ya'muru bidinil islam. Berikutnya beliau mulai menerangkan bagaimana sih kok bisa dikatakan mutaqarib, saling mendekati, saling melengkapi, dan dikatakan kulluha sahihah, semuanya betul tafsirnya. Beliau menjelaskan fa innal qur'ana ya'muru bidinil islam, karena Al-Qur'an itu memerintahkan untuk beragama dengan agama Islam. Yang pertama. Ya. Wa dzalika huwa ahduhu wa amruhu wa ta'atuhu. Dan itu pula yang menjadi perjanjian Allah Subhanahu wa taala. Begitu pula perintahnya dan ketaatan kepada Allah. Dengan beragama Islam itulah janji kepada Allah Subhanahu wa taala. Begitu pula perintah Allah Subhanahu wa taala, begitu pula ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Wal i'tisamu bihi jami'an innama yakunu fil jama'ah. Dan berpegang teguh dengan itu semua, dengan agama Allah, dengan Al-Qur'an, innama yakunu fil jama'ah. Terjadi di saat berjamaah, di saat apa? Bersatu, berkumpul. Bisa melakukan ini, melakukan itu dari berbagai syariat. Itu dengan adanya apa? Al-jamaah. Dengan berkumpul, adanya imam, menjadi aman, menjadi teratur negeri, itu mendukung kita untuk beragama kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Wa dinul islami haqiqatuhu al-ikhlasu lillah. Dan agama Islam hakikatnya adalah ikhlas kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. memurnikan ibadah hanya untuk Allah Subhanahu wa taala. Hakikatnya beragama yaitu ikhlas kepada Allah Subhanahu wa taala. Itu keterangan dari Ibnu Taimiyah rahimahullah yang bermakna tafsir itu semua sudah artinya sahihah. Betul, sahih. Naam, jadi di dalam ayat perintah atau dalam hadis perintah untuk memegangi Al-Qur'an yang itu memerintahkan kita untuk beragama Islam, beramal padanya, yang itu merupakan perintah Allah, ketaatan kepadanya, dan tidak bisa artinya berpegang teguh dengannya kecuali dengan berjamaah. Karena tanpa jamaah terkadang kita tidak bisa berjamaah, salat berjamaah di masjid, begitu pula ibadah yang lainnya. Nah, berhaji misalkan, nah, dengan adanya jamaah mudah bagi kita untuk berangkat haji, salat berjamaah aman, diatur oleh pemerintah kita. Nah, itu diantara kemaslahatan bersatu. Nah, وقال الإمام محمد بن عبد الوهاب رحمه الله تعالى عند هذا الحديث. Berkata pula Imam Muhammad bin Abdul Wahhab rahimahullahu taala tentang hadis ini. Qala lam yaqa khalalun fi dinin nasi wa dunyahum illa bisababil ikhlali bihadhihi ats-tsalatsi aw ba'dihha. Tidak terjadi kekurangan celah dalam agama manusia dan dunia mereka, terjadi kekurangan, terjadi lubang, terjadi celah dalam urusan agama mereka ataupun dunia mereka kecuali karena sebab menyia-nyiakan, meninggalkan tiga perkara tersebut atau sebagiannya. Atau sebagiannya. Anta'budullaha wa la tusyriku bihi syai'a, atau anta'buduhu wa la tusyriku bihi syai'a, wa anta'tasimu bihablillahi jami'an wa la tafarraqu, wa antunasihu man wallahu allahu amrakum. Beribadah kepada Allah dan tidak menyekutukan dengannya apapun, begitu pula naam berpegang teguh dengan tali Allah dan tidak berpecah, dan saling bernasehat kepada orang-orang yang menjadi pemimpin kalian. Nah, terjadinya kekurangan dalam agama seseorang ataupun dunia mereka itu karena sebab tiga perkara ini tidak ada, dihilangkan, tidak dia kerjakan, atau sebagiannya. Dia orang yang bertauhid, tapi nam tidak mau bersatu, tidak mau mentaati imamnya, misalkan. Maka ini pun khalal, kekurangan pada dirinya. Nah, terlebih di zaman yang penuh dengan fitnah, banyak-banyak kita ini terus mengkaji ilmu, apa-apa yang menjadi hak kita, kewajiban kita, begitu pula hak pemerintah kita, kemudian hak selain dari kita, yang ini semua mendukung kita agar kita mampu menjalankan agama kita dan juga dunia kita. Beraktivitas sehari-hari, nah, terjadi tidak nyaman, tidak enak, bahkan takut, khawatir, terancam. Karena kenapa? Ada khalal, ada ikhlal. Sikap meninggalkan, tidak mau mengerjakan tiga hal tadi atau sebagiannya. Tidak mau dia berpegang dengan tali Allah, al-jama'ah, kitabullah. Tidak mau dia mentaati imamnya, pemimpinnya. Cenderung untuk bermaksiat kepada mereka. Yang kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Man ata'al amira faqad ata'ani." Barang siapa yang mentaati pemimpin, maka dia telah mentaati saya, kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. "Wa man 'asal amira faqad 'asani." Dan barang siapa yang memaksiati amir, pemimpin, maka dia telah memaksiati, bermaksiat kepada aku, kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dia tinggalkan amalan ini, dia tinggalkan prinsip ini, sehingga menjadi khalal dalam urusan dunianya maupun agamanya, menjadi kurang dalam urusan dunia dan agamanya. Tidak nyaman, begitu pula saling bermusuhan di antara orang. Sebabnya apa? Tidak mau bersatu di bawah seorang pemimpin. Beribadah pun apa? Saling membenci, enggak nyaman, bermusuhan. Masuk masjid bermusuhan. Gara-gara apa? Lebih dari itu, takut, khawatir, terancam jiwanya, hartanya, keluarganya. Sebabnya apa? Tadi kembali. Pekerjaan pun seperti itu. Gara-gara tidak mentaati pemimpin, pemerintah kita, akhirnya kocar-kacir. Nah, perdagangan masyarakat bisa normal, bisa enak berjalan sampai sekarang ini karena dengan diantara dengan sebab apa? Adanya seorang pemimpin. Enak berjualan, enak nyaman begini, tawar-menawar. Nah, walaupun mungkin ada muskilah di situ, tapi ringan. Ya. Pemimpin. Seandainya hilang pemimpin itu sehari saja untuk mengembalikan perekonomian masyarakat, luar biasa. Jangankan perekonomian, jiwa bisa hilang, kehormatan bisa hilang. Kita nyaman tidur di rumah ya dengan keluarga kita, dengan anak kita. Sebabnya apa? Adanya pemimpin, merasa aman. Kalau nggak ada pemimpin, tinggal di rumah, khawatir ada yang masuk ke rumah, mencacati kehormatan kita, harta kita, jiwa kita, enggak nyaman, khawatir terbunuh, khawatir diambil hartanya, dirampas, khawatir diganggu. Na'udzubillah min dzalik. Nas'alullah as-salamah. Maka pegang baik-baik kaidah-kaidah besar dalam agama ini. Mereka-mereka yang berusaha merusak, mengkritik dengan terang-terangan, hanya memikirkan egonya. Adanya sikap egoisme pada mereka. Dan mereka lebih mendahulukan akal dibandingkan syariat. Syariat mengajarkan bagaimana, tapi mereka merasa akalnya lebih pintar, lebih pandai dalam menentukan, dalam memikirkan kemaslahatan. Ikhwani fiddin rahimani wa rahimakumullah. Berikutnya kata Syekh hafizahullahu ta'ala qawluhu subhanahu wa ta'ala fi suratil Fatihah. Dalil yang ketiga yaitu firman Allah subhanahu wa ta'ala dalam surah Al-Fatihah, ihdinas siratal mustaqim siratal ladhina an'amta alaihim ghairil maghdubi alaihim waladdallin. Kata Allah subhanahu wa ta'ala, ihdinas siratal mustaqim, ya Allah tunjukilah kami menuju jalan yang lurus. Siratal ladhina an'amta alaihim, jalannya orang-orang yang engkau berikan nikmat kepada mereka. Siapa ini orang-orang yang Allah kasih nikmat kepada mereka? Ada yang bisa menjawab? Para sahabat? Kemudian? Naam. Salafus Saleh. Yang lainnya? Ahsan. Allah barik fik. Kemudian? Ada empat golongan yang Allah sebutkan dalam ayat. Para nabi, para salihin tadi, para syuhada, para siddiqin. Barang siapa yang mentaati Rasul sallallahu alaihi wasallam, faulaika ma'alladzina an'amallahu alaihim minan nabiyyina was-siddiqina wasyuhada'i was-salihin wa hasuna ulaika rafiqa. Barang siapa yang mentaati Rasul sallallahu alaihi wasallam, maka dia bersama orang-orang yang Allah kasih nikmat kepada mereka. Siapa itu? Minan nabiyyina, para nabi. Wasiddiqina, orang-orang siddiq, di antaranya as-siddiqul akbar. Siapa itu? Abu Bakar as-siddiq. Wasyuhada, para syahid, di antaranya Umar dan juga Uthman dan Ali. Wassalihin, dan orang-orang saleh. Wa hasuna ulaika rafiqa, dan merekalah sebaik-baik teman. Yang ini pun termasuk bentuk tasliyah, hiburan bagi kita, bagi orang-orang yang berusaha menapaki jalan yang hak, jalan sunnah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, bahwasanya kita tidak bersendiri. Orang-orang yang berusaha menapaki jalan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, mereka bersama para nabi, para siddiqin, para syuhada, para salihin, dan justru mereka ini orang-orang terbaik untuk jadi teman. Biarkan mereka-mereka yang menyelisihi, biarkan mereka-mereka yang nyeleneh, yang menyempal. Karena kenapa? Kita berbangga bersama siapa? Para nabi dan seterusnya. Ghairil maghdubi alaihim waladdallin, bukan jalannya orang-orang yang dimurkai dan juga jalannya orang-orang yang sesat. Kata Ibnul Qayyim rahimahullah, qala al imam Ibnul Qayyim rahimahullahu ta'ala fi ighathatil lahafan. Siapa namanya Ibnul Qayyim? Kelas 2. Mana kelas 2? Siapa namanya Ibnul Qayyim? Muhammad bin Abi Bakar rahimahullahu ta'ala. Dalam kitab Ighathatul Lahafan, قال هذا الصراط المستقيم الذي وصانا الله تعالى باتباعه هو صراط المستقيم ini yang Allah wasiati kita untuk mengikutinya adalah الصراط الذي كان عليه النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه, yaitu jalan orang-orang yang jalannya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan para sahabatnya. Dan juga para sahabatnya yang dijalani oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan para sahabatnya. Wa huwa qasdus sabil. Itulah yang dimaksud dengan as-sabil. Jadi as-siratul mustaqim, nama lainnya apa? As-sabil. Satu jalan itu. Satu jalan yang lurus. As-siratul mustaqim adalah disebut juga as-sabil. Wama kharaja anhu fahuwa minas subulil jairah. Yang keluar dari itu maka dia termasuk jalan-jalan jairah yang menyimpang. Jalan-jalan yang zalim. Jalan-jalan yang zalim, yang keluar dari al-haq. Lakinnal jawra qad yakunu jawran 'aziman 'anil sirat. Tapi kadar kejahatan, kadar kezaliman, kadar kemaksiatan itu ada yang besar bentuk kejahatannya, bentuk penyimpangannya, bentuk kesesatannya dari jalan itu, jalan yang lurus tadi. Wa qad yakunu yasiran, ada pula yang kejahatannya ringan. Ada yang besar kejahatannya, ada pula yang ringan. Berderajat, bertingkat-tingkat, ada yang paling besar, ada yang di bawahnya, ada yang di bawahnya. Jalan yang jelek tadi bermacam-macam. Wa baina dzalika maratib la yuhsiha illallah. Di antara kejahatan yang besar dan yang ringan tadi ada tingkatan-tingkatan, derajat-derajat. Naam, yang diketahui oleh Allah Subhanahu wa taala saja. Ada yang tingkatannya di bawah ini, di bawah itu, ada yang di atas. Yang tahu siapa? Allah Subhanahu wa taala. Berbuat dosa ini, berapa tingkat kejahatannya? Hanya Allah yang tahu. Menyimpang dalam perkara ini, yang tahu hanya Allah Subhanahu wa taala. Wa hadza ka tariqil hissi, yang seperti ini seperti halnya jalan yang kita dapati di depan mata kita, jalan yang ada, jalan raya ataupun jalan yang ada. Fa inna salika qad ya'dilu anhu wa yajuru jawran fahishan wa qad yajuru duna dhalik. Maka orang yang melewati jalan, jalan raya, misalkan jalan depan sini, Sidowaya misalkan, atau artinya jalan raya, yang melewati jalan itu ada yang menyimpang, berbelok dan melakukan kejahatan yang sangat dahsyat kejahatannya, yang keji. Ada pula yang di bawah itu kejahatannya. Misalkan ganggu orang di jalan, usil. Ada pula yang bahkan kejahatannya apa? Parah. Misalkan apa? Begal. Ya. Misalkan apa? Yang lainnya. Yang sangat dahsyat kejahatannya. Ada yang seperti itu, ada pula yang di bawahnya. Maka seperti itu pula jalan as-sirat al-mustaqim. Di samping jalan yang lurus tadi ada jalan-jalan yang lain yang kejahatannya bertingkat-tingkat. Ada yang dahsyat kejahatannya, ada pula yang di bawahnya. Dan tidak ada yang tahu jumlahnya kecuali siapa? Allah Subhanahu wa taala. Nah, semoga ini menjadi tambahan ilmu bagi kita. dan semoga menjadi ilmu yang bermanfaat bagi kita, menambah al-thabat al-haq, menambah kekokohan di atas al-haq, di atas manhaj yang lurus ini. Dan semoga Allah subhanahu wa ta'ala menganugerahi kita keistiqomahan sampai al-mamat, sampai kematian. Dan semoga Allah subhanahu wa ta'ala menganugerahi kita dengan surganya Allah yang tinggi, Jannatul Firdaus. Wallahu ta'ala alam bisawab. Wa sallallahu wa sallam wa baraka ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Walhamdulillahi rabbil alamin.